rasasi Mei bumi atau September wis lahir cabang bayi nyai aduh biung iki anak sapa kawan kenali Mei dari ini Juni September wis duwe anak lagi anak sapa sih. Jedai tukang kendang semu mendem kelinganku sasini sasi cumi ayo ning lengku kenal tak kirau sasi Mei umi kok September wis lahir jatang tayi nyai aduh biung iki anaknya.